cinta dalam diam. Jangan berikan hati kita sebelum diakadkan. Akad itu adalah baiat cinta. Kalau dia belum berbaiat, jangan berikan hati. Karena hati itu adalah yang paling berharga yang dimiliki oleh seorang manusia. Kalau dia baik, yang lain ikut baik. Kalau dia buruk, yang lain ikut buruk. Jangan pernah berikan hati kita kepada orang yang belum halal untuk kita. Tetap jaga tuh, jangan ngasih dulu. Kalau dia sudah halal, kasih seutuhnya. Karena dialah yang paling berhak mendapatkan hati kita. Makanya dalam diam gak usah baper dulu. Tertarik wajar, kepo bolehlah selama belum berlebihan. Emangnya ada yang nikah tapi gak ngepoin? Ada sih, tapi Nabi nyuruh kita ngepoin. Stalking, wah akunnya apa ya? Ternyata di akunnya tuh dia di log gitu, request gitu. Ternyata gak dibuka-bukain. Lihat di yang lagi viral, yang ada dia cari gitu. Pokoknya kepo boleh, selama masih wajar. Yang dilihat itu wajah dan telapak tangan atau wajah lah. Lihatlah kecantikannya. Gimana kita tahu cantik kalau gak ngeliat? Bukankah empat alasan perempuan dinikahi itu salah satunya cantik? Cantik itu juga subjektif. Ada yang bagi sebagian orang cantik banget, yang bagi yang lain cantiknya biasa. Ini subjektif.